Konsultasi Syariah. Mendengarkan Al-Quran, pahalanya sama seperti membaca? Pertanyaan, apakah pahala mendengarkan Al-Quran sama dengan pahala orang yang membaca Al-Quran? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Untuk bisa membandingkan atau menyamakan pahala amal satu dengan amal yang lainnya, kita butuh dalil. Karena yang paling paham tentang pahala amal seseorang adalah Allah Ta'ala. Sehingga untuk bisa mengetahui nilai amal seseorang harus berdasarkan wahyu. Di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan pahala orang yang mendengarkan Al-Quran dan pahala orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya, 1. Firman Allah Ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Allah juga berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Dua ayat ini dan ayat yang semisal sudah cukup untuk membuktikan bahwa memperhatikan Al-Quran adalah amal besar, karena di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk direnungi ayat-ayatnya. Mereka yang melakukan tadabbur akan mendapatkan janji dirahmati oleh Allah. Dan yang dimaksud mendengarkan di sini adalah memperhatikan dan mentadabburi Al-Quran. Nabi SAW juga suka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah menyuruh Ibnu Mas'ud, silahkan baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran di depan Anda, padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda. Jawab Nabi SAW, aku senang mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai ayat 41. Dan Nabi SAW menangis di penghujung ayat itu. Hadis riwayat Bukhari. Sementara dalil keutamaan membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud juga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan pahala besar bagi yang membaca Al-Quran. Kemudian, untuk pertanyaan, apakah mendengarkan bacaan Al-Quran pahalanya sama seperti membaca Al-Quran? Kami belum menjumpai dalil tentang itu. Namun kita berharap semoga keduanya mendapatkan pahala yang besar. Demikian, Allahu A'lam.